bundungo handa ka pakahan harila sanjo bisinan sirian di kami karako kolai bana daunyo serupo namun rasonyo balain juo. Batang lah kandi nyo batang rambutan tumbuhnyo lurus yo dak eta lago bisingan gania nyi kami mereka tantu babedo juo haragonyo. Anaklah orang di padang taro pai bajalan kakak bundungo handa kapakan harilah sanjo bisinan sirian di kami karako kolai bana daunyo sarupo namun rasonyo balain juo. Batang lah kandi yo batang rambutan tumbuhnyo lurus yo dak eta lago bisingan gania nyi kami